Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama jid'un fil hasya taraha. Wa hina manza habadru lagi sya'al law, tawarraqa subuhu fika faya wantasaba. Tidu'u fil hasya taraha.